Jadi Allah itu dalam kitab-kitab dialek. Kayaknya kita pinter. Nah itu hujah sing kanggo wong kafir yono, hujah Allah ngadepi para nabi ini yono, termasuk Nabi Musa nate lunga mlaku-mlaku terus slenden ning wit dicokot semut sitok. Ingaten ceritane, walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa napa sinten, tapi rata-rata ulama dari Nabi Musa. Ana banjir gitu terus sing soleh sing dolim kena kabeh, ana gempa ya kena kabeh, anggar ana musibah soleh toleh kena kabeh, soleh dolim kena kabeh. Nah, bahasa Arabe Musa soleh mek toleh iki soleh wa apik, toleh iku bling, soleh mek napa? Toleh. Toleh iku balelo niku napa? Walhasil protes Nabi Musa, sepudi to Gusti. Nak gawe azab ku pilah-pilah dong, yang dolim kena, yang soleh tidak kena. Jadi proporsional, sing geremang-geremang. Par geremang keselan slenden ning wit. Walhasil slenden dene dicokot semut sitok, kerangkang cara mriki. Ngamuk sak omah diobong kabeh. Bareng diobong kabeh jak Nabi Musa takoki pangeran. Ya Musa hala namlatan wahida. Sing nyokot sitok ya sing diobong sitok kok terus kabeh kuwi. Jawabin Nabi, lu jawab toh Gusti. Yo, saya rasa raja, yo raja jawab saya pokoknya ngono. Jadi dicokot kerangkang sitok. Diobong kabeh. Jadi pangeran, saya mesti ini yo. Ya sitok wae sing nyokot. Sebenarnya Allah gak ada sunnah, nak ono musibah kena kabeh. Lah kok sing soleh mati ini dianggap syahid, sing ora soleh dianggap sangit, dianggap dolim. Malah ngendikane pangeran wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zulamu minkum khassa. So ben ana fitnah ana coba sing soleh lah napa ken. Ya contoh gampang nggih, misale kados nyuwun sewu kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani ndonga supaya musibah iku ilang. Karena ketika ora ana gempa, misalnya ora ana banjir, ana wali ndonga, Gusti, supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahe nek ora ana musibah, sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purna yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nek ana musibah terus sing Jumatan yo wedi perkara gempa, sing ngaji yo wedi. Sing lagi itikaf ya wedi. Ya, tapi kan satu-satu sing maksiat ya wedi, sing taat ya wedi lah. Nek cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngrasa apese terus balik alaja illallah wa dzannu alla malja'a minallahi illah. Sing wong dolim mung muni waduh-waduh gak nyebut pangeran. Iki tambah doh kok pangeran mergo muni waduh-waduh gak nyebut ya Allah, sing soleh tambah parek pangeran. Paham ya? Amun ana aja sithik-sithik ku ana solusine kudu ndonga. Kita ora roh kersane pangeran. Saman delok misale ana kurang udan. Wong saleh bayangno udan digo wudu, masjid piye nek ora ana banyu ora ana nggon wudu. Wong dolim kurang ajar. Banyu digo kolam renang, sedo katokan cekak ora salat. Banyu digo kolam renang. Piye ge jajal? Iku yo mer banyu. Karena malaikat mempertimbangkan itu, tak kei banyu, digo ora jelas. Tapi nak ana banyu sing saleh ra wudu tenan. Tapi nak banyu akeh sing dolim yo renang tenang misale. Terus kowe takokne, lalu sikap Tuhan gimana gitu? Loh, malah takok. Senengane kok takok sikap Tuhan. Ya yes, pokoknya hisab iku somben ning akhirat, agar penggunaane salah dihisab, penggunaane bener. Gak dihisab, senengane kok merovokasi. Ora ono kono-kono. Dan sesuk gak takok. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Repot. Sesuai. Fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh di laut? Soalnya ilmuwan teliti. Walhasil sesuai di penemuan. Tapi piye-piye tetap makso. Tetap napa? Makso. Ya rasa ngono. Pokoke nek asal ijek ning donya iku amal soleh itu walase teng akhirat. Mulane agama iki limangka nayar juwaha wal yaumal akhir. Agama iku ukurane ya wong iman sok ben iku ana yaumul akhir. Kuwi nek ning donya iku padha. Wong sing duha nak sugih ya sugih, sing ora tau duha cina-cina sugih nggih. Nggih napa sugih. Wong bedina duha kebodhon ya akeh, sing ora tau duha ora kebodhon. Akeh. Okay. Ning donya cek gak jelas disebut watilkal ayyamu nudawiluha Bainan nas. Asal dijek ning donya iku unda-undi sing saleh mek sing dolim napa? Unda-undi. Lah sampeyan ning akhirat lagi wong saleh iku bertahta tenan. Ketika wong dolim do ning neraka, wong saleh wis pesta widadari macam-macam. Wis golek model piye wae ono. Ah ning donya sing saleh meriang. Milih rawani wedi maksiat, duit ra duwe macam-macam. Wayah sing halal wedi bojo lara, wong saleh ning donya ku lara. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ya halal wayah yen wedi. Maksiat wedi. Ana sing gelem ya elek. Wes pokoke. Ayo wong saleh ning donya ku lara, lara, lara. Pokoke saleh. Tapi sampeyan ning akhirat jare widadarine ku pira jenjer? Kak kabare pira? Pira? 70. Oh, akeh lho. Wakil banget. Mulanya bener Salman Al Farisi. Salman Al Farisi udah di Khalifah. Ini udah di Gubernur Basrah zaman Rian. Cita koi. Mbah Salman cara saya gini ini kan sahabat. Kok buatan syukuran? Sebab anak ibu swarga syukuran. Saya gini kurang jelas masa depan. Mulanya kulo nunggu nanti saya gini jarang syukuran di Salman Al Farisi. Sebab aku syukuran kan ibu swarga tak udah. Mergo Salman Al Farisi melaku-laku diundang ya karimah kaumin he wong terhormat. Siapa dia ni? Rene cong tak kandani. Inda kal tul jannah fa ana karim, wa inda kal tul nar fa ana laim. Oh, sebenarnya nak aku mlebu swarga lagi udang ya karim. Tapi aku sebenarnya nak mlebu neraka udang ya laim. Harusnya orang Islam tu kurangnya akhirat. Aku nak mlebu swarga berarti karim, orang terhormat. Nak mlebu neraka berarti laim. Panggilan aku sebenarnya cong, ya tunda sik panggilan aku sebenarnya aku mlebu swarga. Tapi saya ini selalu akhirat. Suraro akhirat kupi yang ngerti dunia mulia wis meletene ra karuan. Suraro akhirat blas suraro akhirat. Padahal Nabi nak ngendikan sing diulang-ulang mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dadi kudune sampean ora perlu ngrasa mlarat saiki. Mlarat tenan nek mlebu neraka iku. Ya ora usah ngrasa sugah-sugah tenan ya nek wis swarga. Ning dunia bojo sitok kerenge kok ngrasa sugah-sugah apaan. Umpama ayu ya sitok, umpama elek kan ya. Paham ya? Dan swarga bojo jare piro? Piro kan? Iku sing Islam biasa kan ya? Lho artinya Nabi Sulaiman dikai pitung kula ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya secara Sulaiman dikai pitung kula jelas gak gelem kan? Masa Gusti ini surga kelas VIP saat di dunia saja punya 1000 masa di akhirat turun. Wah. Eleng-eleng dawuh Salman Al Farisi, "In dakhalul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim." Maksudnya mangane kula jare ning dunya kula kecelok wong alim mulya lah teng dunya nggih biasa mawon. Munjing ben enteni syukuran kula mengke dungane wis. Semanten ngoten. Ya sini dunia syukuran sak kadari, sementing rasa utang-utang ya, tapi ya syukuran ya sak kadari. Misalnya resepsi ini rugen ya rapopo syukuran sak kadari. Ya, tapi nak bojone ayu rapopo geden kan syukuran. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa? Paham gitu terus kulina nawai kulo pesen teng jenengan dawe Allah niku sing halal urip ya artinya sing urip untuk ridhani Allah niku sing uripe ambayina liyah lika man halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayina jadi sing oleh urip untuk ridhani Allah sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran piye-piye ning dunya kowe digawe urip ku ben roh ayat-ayate pangeran rasul kabeh diutus ya yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa nubuwal hikmah. Saiki wong urip ora ana ayat-ayate pangeran. Ana udan deres pikirane wah alhamdulillah iso panen, nek ana udan ora panen. Sakjane nek ke Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane Allah. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, Masya Allah mate aku. Wah, sing ngono. Jadi Allah itu nomor telu kelas ngono ae. Pokoke nomor siji iku arep-arep udan ya eling sawah. Wedi panas ya wedi sawah. Nah cara wong sing ulama tenan paling gak iya meskipun ra selalu mikir ana udan bukti rahmate Allah. ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata atoka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qahra. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dijaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa mengatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Iku kue syukur utawa tawadu. Nak dikei syukur, nak radikei tawadu. Mestinya pas radikei kan Gusti manjen kula menungso. Manjen gadane jenengan. Mboten jenengan sukani nggih hak jenengan manjen mboten gadahan kula. Manjen kula dhaif Gusti kula lemah. Wis sesuk awak sakake dhewe. Wis ngono ae. Dadi kowe kok ditedir dibudu ayu berarti Allah ngetokno api. Nek sing dibudu elek, Allah ngetokno dikjayane. Sampai wong sampai wong sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Lha iki ajarane paham ya? Kaya kabeh sing ngaji ning kene di selera makan enak orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa numpak ontel alhamdulillah. Mergo roh dijayane Allah Subhanahu wa taala. Dadi mata atoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka qahra. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakabbir. Enggak bisa diintervensi, enggak bisa diatur, enggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau manjen zat sing tos. Enggak kena dirayu, enggak kena diintervensi. Tanya ndak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Lah nek ngono wis wali tenan kowe. Jos tenan, wis parek pangeran tenan. Ini aja ngene-ngene wae, ya ngene-ngene wae, terus ngene makome wis. Ya sing ngene-ngene wae. Tapi tenang ae Bu Swarga fadole Allah, ora usah cilik ati Bu Swarga napa? Fadole wong tirak-tirullah dilebokno wae mergo fadole napa? Jadi niku dawuhe ulama-ulama sampean harus pegang ya, pokoke kula suwon urip niku liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyina. Mulane sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah mbek rasul niku tujuane ngongkon rasul niku mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup ku kowe urip ku roh kekuasaane Allah. Lah nek urip trimo nyuwun sewu iki basa kasare ulai kakal anami balhum adol. Nek udan akeh seneng. Dadi kethek-kethek ra perlu metu ke alas mergo makanan tercukupi. Tapi nak pakan rata tercukupi, layon. Terus wong ngamati, kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana tidak ada makanan. Mulane angger wong raro pangeran, pangeran nyebut waladina kafaru yatamat tauna wayakuluna kama takulul an'am. Wong kafir iku ora tau mikir Allah. Pokoke angger seneng yo mangan, nak ra seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Di wong Islam misalnya lagi radi duwe masalah akeh, Gusti cek lemahi kula sing kuwasa namung jeneng jenengan. Nak pancen saya ini kula sugih nggih paringi sugih, nak saya ini melarat nggih ampun lami-lami pokoke jujur. Terus menen iki mun lami Gusti wong melarat ku mulai mbah kula. Mulai bapak kulane ampun lami napa sangat. Nak ampun pantese dilereni nggih monggo napa dilereni. Ya sing ana monggo. Tapi nak pantese terus nggih paringi kekuatan terus. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya wis. Lelalah diparingi kuat. Ya alhamdulillah. Ya wis ya. Ya wis. Ke cara surveine malaikat ini melarat kok melimbah bapak cucu. Wah, terlatih ini pasti. Ya repot nak ngukure. Wah, ini pasti apa? Terlatih. Wah, ya repot nak ngukure. Mun mau ngandel kula nggih pokoke urip niku wae nggih napa liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyina. Mulane kabeh ulama ngarang kitab Dalailun Nubuwah nggih kabeh ngarang ulama ngarang ayatullah. Mergo ben wong urip ku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Gimana nak wong alim ngerti? Ngerti tenan pancen. Dadi yo ngerti tenan. Siklus rezeki ngerti tenan. Tapi wong saiki ana panas panjang ngono wis gawe gere ra karuan. Padahal iso wae skenario ini Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan sehingga butuh panas panjang ben stok boto akeh. Ya sing roh sapa? Jadi do seneng bangun. Lah ora tau ana panas ora ana boto bengok-bengok. Angel ngadepi kuwe ku angel. Ya jajal misale udan terus kok ibu-ibu bengok-bengok dadi ora iso ngeringno pakaian. Kok istisqa dilakoni, sesuk ana istibrot ben iki. Dadi suwe-suwe ku ana istikrar, dadi bungo juk panas perkarane udan terus ben pakaian iso kering. Mulane bener Kanjeng Nabi, jualu istisqa ya untuk tersinggung. Ya Rasulullah, jenengan kok amen khutbah wae iki lho wong do mati kabeh kewan-kewan mergo ora ana udan. Lah sakarep piye bi Arabi? Jenengan juk udan. Nabi donga langsung. Mulane cara Abu Hanifah istisqa ki pas ngene ku mau langsung donga. Donga udan. Ya nyuwun saya bu Nabi tersinggung, bu orang pakai Nabi hati nabi ngono aja. Tapi udan nganti seminggu. Jadi wau ontane do mati perkara apa-apa. Garing saiki krana katut apa banjir. Marane Arabia Rasulullah halakatil amwal iki men rusak kabeh gara-gara kebanjiran. Mbon donga lereni Kanjeng Nabi. Wis Nabi terus Allahumma hawalena wala alaina Allahumma aladzirafal akam sampun alal autus leren. Ayo nak sing nantang istisqa ya dua paket iku nak wani. Lah nek cara kula ya ana istisqa ya ana ngono ae nggih tau ngiling-ngilingan nak kowe kawula tau njaluk tapi aja dadi profesi paham nggih. Nak dadi profesi ngene ku wae dadine ngene ku wae. Yes wae jenenge manusa nggih pantes-pantese napa? Pantes-pantese napa? Njaluk. Tapi siklus iki diatur pangeran. Mungkin saiki ben panas banter ben stok boto akeh kok wayah akeh bangunan wis akeh boto kita ora tau roh apa sing dikersakno napa apa nak ben istisqa wae ndonga piye-piye kita kawula isane napa njalu terus MC-ne kudu ngumumno ketika nanti ndak mandi jangan ngurangi rasa hormat sama Pak Kiai kudu diumumno wah nganti ra diumumno terus digawe ukuran enggak mandi kan sakit kiai ini kan, jadi diumumno apapun yang terjadi tidak mengurangi rasa hormat sama Pak Kiai. Bagaimanapun hujan tidak itu hak pangeran. Ini namung dungo. Nah MC ini rangono rasa istisqa paham bisa sakit nopo masa depan nopo. Ya ini gimana? Serono sinyalami template darah ini dungan ini ngobos kan sakit. Faham gitu, itu ceritanya istisqa gitu ngoten niku. Wong nak nuruti kepentingannya pas panas njaluk udan, pas udan kok nak ra ono panas njaluk panas. Sesuai ngatur pangeran, yang pas Gusti. Waduh. Sesuai di barbarno ra sesuai. Ya Allah, saya minta yang apa? Pas. Pas ukurane sapa? Faham gitu, pas iku. Ukurane napa? Sopo, cara semut itu grimes ya wis banjir. Nah, anak semut itu ngajuk banjir, itu grimes tak wis marahi banjir. Kau grimes itu bisa nutup lengen apa? Semut. Yang sing dipikir pangeran rakwe tok kabeh makhluk gitu apa? Nah, mulanya sholat istisqa itu kesunatannya ngajak kewan. Ben ukuran pas itu ya cara kewan barang, ora cara apa manusia. Oke agak rata sirine ngene kuwi. Mulane nek salat istisqa sunato ngajak napa sapi wedhus, pokoke aja tikus apa sapi wedhus macam-macam iku sing kene. Iku nek wong alim ngerti maknane, mergo ukuran pas iku aja ukurane napa? Aja ukurane manusa. Ukuran sing dikersakno apa? Kok nek manusa iku subjektif. Nggih napa? Subjektif. Wes wong paling apik lah sak donya, iku angger gething wong mesti ana subjektif. Kalau nate ngaji teng mriki cerita niki kula baleni malih sura-sura teng kitab Hikam niku ana cerita ngeten teng kitab Hikam. Kene apa Nabi Ibrahim dikeken nyembelih anake jenenge sinten? Ismail. Wonten sing diarani Ishak sembah kono wis pokoke Ismail lah sing paling populer napa Ismail. Terus digenti wedhus. Mboten sapi, mboten unta. Malane kena kurban tapi rasa tersinggung wis biasa ae. Kowe nak korban kelar wedhus pitu mbek sapi sitok iku tetep apik wedhus pitu. Lah saiki wong do gaya di darah tinggi macam-macam trene napa? Trene napa? Sapi. Sapi rombongan wong pitu. Kulo niku sering nyoal. Iku nak nganti koyok guru SD kan bayar ning SD-ne. Ana bojone wong melu. Kowe ya entuk bojone wong, kowe ya sembah kono rombongan misalnya. Repote rombongan urunan wong pitu anget to nggih. Misale Ruhin guru teng Wonokromo, ana ibu-ibu bojone wong nggih guru Wonokromo, kan bayarnya satu di SD situ. Sing bojone Ruhin melok ning SD-ne kono ya melok bojone wong. Dadi ku sampean rombongan pitu iku bareng keluargane apa bareng rombongan korban? Nah nganti bareng rombongan korban ku rawan sing ketemu bojone apa? Wong. Ya malah nak mikir ngono jlimet ya ora usah ngono pangeran mbok warai sembah pangeran sampean. Tapi ana sing kurang ajar takoke malah ngene. Moh Gus kula korban wek wong-wong. Lah piye? Nak nganti swargaku dhisik ndekne 5 taun kas antente ra. Ora ajar meneh iku malah. Nih misalnya aku korban bareng Ruhin. Mesti nang bu swarga 2015. Catetane Ruhin 2050. Tapi aku wis kadung korban bareng Ruhin. Spiye iku dhisik? Noleransi aku apa noleransi Ruhin? Mulane nak cara ulama nak iso iku ya wedhus pitu. Wis kowe ora usah macam-macam, Allah milihno nabine dharan wedhus mesti yang terbaik. Tapi kowe ora usah mungkiri zaman, pancen trene sakniki nu kurban sapi ya wis melok sapi kok pangeran sing ngatur. Lah soal ana sing mlebu swarga dhisik sing kancane ngguri ya pangeran nggih sapi pitu susah apa? Ora usah bayangno pitu numpak sapi sito, tetep ra sedeng, paham ya? Tetep wis kok pangeran ngersakno wis. Mungkulan ati ditangkleti tiyang guru SD tangkleti ngeten. Gus pitu nak sing regane 20 juta, Gus. Nak sapi limusin Gus cupiro. Mergo regane 70 apa juta. Iku luwih roso Gus mosok mok pitu. Dadi pikirane dekne nak sapi biasa wong pitu nak sapi limusin niku ya wong pira lah Gus 70 tapi ron apa sing regane regane. Magomo kabeh di itu ndak bisa seperti itu. Pak Ibu kaya kula suwun pokoke teng dunya niku duwe hujjah nggih li ahli kaman halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayinah.